Saeutik jumlahna manusia di alam dunia anu sapanjang hirupna kagegelowan kudunya. Nu kudu diudag mah nu puguh we nu nyata. Dari soal akhirat jeung kiamat mah urusan belakang. Tah kitu saur nu gelo teh. Isuk sore berang peting tesirikna buntang banting telat dahar telat sare edan-edanan digawe kudu sabisa-bisa euy hirup mah lamun kudu menta-menta lamun kudu nginjeum-nginjeum lamun kudu maok-maok lamun perlu leletak nyaleletak keun bae disebut anjing oge nu penting mah hirup di dunya ulah nepi ka balangsa. Ah kitu saur nu gelo teh. Ngan dudunya jeung dudunya sirah dijadikeun suku, suku dijadikeun sirah, sieun jadi jalma susah. Ada ripuh cenah jadi jalma susah teh. Obat teuing dihina jeung mineng teuing laparna. Jadi lamun bisa mah sing getol usaha teh. Keun bae salat mah teu kaburu oge da aya keneh isukan jeung pageto. Kitu saur nu gelo teh. Adan subuh langsung jogging, adan lohor ngontrol proyek, adan asar aya meeting, adan magrib kakarak bubar. Kalem we heula nya euy. Tong gurung gusuh bali. Urang nyempet-nyempetkeun heula noelan sekretaris nu bahenol. Lumayan daripada nyoo beurit mah. Kitu saur nu gelo teh. Ah, kitu ge teu langsung balik. Jadi waktu adan isa karak asup ka restoran rek ngajamu makan malam. Keun bae cenah kaliwat isya mah da aya keneh minggu hareup. Nu penting mah ngajamu heula tamu nu puguh-puguh mawa proyek pibatieun. Sabab tamu ieu mah langkung penting tibatan salat isya. Tah kitu saur nu gelo teh. Harga imah 1 miliar, mobil hampir 1 miliar, di bank deposito dolar. Dihormat teh tapi dah beunghar. Padahal mun dihitung-hitung teuing sabaraha deui duitna nu namleg di bank-bank anu keuna ku likuidasi kamari. Tapi manehna mah tenang-tenang we eta. Ari pokna teh, oh eta mah cenengan seutik dengan seukur dana keur hobi jeung kanakalan. Jeung keur acara wajib nyalareng unggal akhir pekan. Tah kitu saur nu gelo teh. Jalma beunghar jalma gede ngeusian dina KTP. Agama ditulis Islam bari keukeuh ngaku muslim. Dewek mah teu lahir oge Islam cenah euy. Jeung moal pina agama nepi ka modar oge. Soal can salat mah urusan dewek. Kaburu syukur teu kaburu urusan dewek. Tah kitu saur nu gelo teh. Alah kitunya aya jelema beunghar model kitu. Pokna teh cenah. Dewek mah jelema beunghar, nyumbang ka masjid oge tarasa eutik. Mantak dewek mah di mana-mana diomongkeun, dipuji. Sagala rupa oge kulit mah beres. Tah kitu saur nu gelo teh. Atuh ku beunghar teh di imah oge. Kitab Al-Qur'an alanyar, sajadah mahal alanyar. Kopeah sarung warete si goreng tara dipake. Ari surah Al-Fatihah ngan ukur apal setengah. Eta meureun loba teuing maca buku manajemen. Alah ya kasidah. Sakalina milu salat dina poean lebaran, dina takbir langsung sujud teu make ruku heula. Ari pokna teh cenah dewek mah lain salah cenah eta mah bakat ku husu jadi poho kana ruku keun bae atuh da taun hareup oge salat Id mah aya keneh. Tah kitu saur nu gelo teh. Di mah nyieun syukuran make aya pangajian ngondang mubalik ka sohor honorna saharga motor mahal pisannya mubalik norolang dakwah. Manehna mah hare-hare ngadon sibuk ngurus tamu bos anu sareng pejabat anu. Cek manehna ieu mah soal dakwah mah isukan ge bisa diulah jeung mubalig mah isukan oge bisa dionang deui. Tapi iya ya para tamu pengusaha jeung pejabat mah hese panghina. 100.000 kanyana mah. Tah kitu saur nu gelo teh. Hirup ka kepungku nafsu, hirup ka beungkeut amarah, nu penting di dunia jaya, akhirat mah kumajaga. Teelingeun eksekutif teh ieu mah keningan primitif. Lagu naker gening mani loba keneh jalma pinter tapi bodoh asak pinter tapi bodoh belagu katotoloyo belagu katotoloyo belagu katotoloyo.